Nyo kata kedi tan arti mandum de makna. Gasih nyo suci ke bukti tanda setia. Belahan hati pujangga pelepih jiwa. Ikatan janji dekenang si umum masa. Punya terkedip putihnya sabut cobaan. Kasih lon pandang rupawan tetap sempurna. Suci ke bukti tanda setia.